Fatwa yang saya akan huraikan secara ringkas, keputusan yang dibuat pada 14 sehingga 19 September tahun 2022 yang jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis mesyuarat kali yang ke-59 telah memutuskan beberapa perkara untuk kita faham tentang pegangan mazhab di negeri Perlis ini, iaitu mazhab-mazhab fiqah. Kerana sebahagian orang, hatta dia rakyat Perlis sendiri pun, dia tak apa jelas Perlis ni macam mana pegangan dia. Jadi kita fatwakan dia supaya ia menjadi jelas untuk difahami oleh rakyat Perlis dan orang luar. Saya ambil bahan yang pertama dulu. Sebelum saya nak ambil bahan yang pertama nombor satu tu, saya nak jelaskan tentang perkataan fiqh ni. Kita sebut fiqh, fiqh ataupun fiqh. Indonesia kata fiqh. Ha, kan? Fiqh adalah ilmu. Al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Dia ilmu berhubung dengan hukum hakam amaliyah, hukum hakam syarak amali yang kita buat. Hukum hakam yang ada dalam kepercayaan kita tu nama akidah. Fiqh benda yang do and don'ts. Benda yang boleh dan tak boleh. Mudahnya kita kira hukum hakam halal haram lah. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kan? Ilmu ni al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu ni ambil daripada mana? Ilmu ni ambil daripada dalil-dalil dia yang terperinci. Maksudnya dalil, katakan wajib buat sekian-sekian, wajib tawaf, dalil dia apa? Wajib puasa, qada, dalil dia apa? Daripada kesimpulan dalil itu, para ulama mengeluarkan pandangan hukum. Ada perkara-perkara di dalam syariah ini yang memang telah putus, tak perlu fatwa, tak perlu perbincangan. Nak pergi tanya, apa hukum minum arak? Tak payah tanya fatwa minum arak. Apa hukum solat lima waktu? Tak perlu persidangan fatwa. Yang ni perkara-perkara yang qat'i. Perkara-perkara yang putus. Sangat jelas dia panggil qat'iyyatud dilalah wa qat'iyyatus subut. Putus jelas dalilnya. Jelas sabit. Sabit ni maksud dari sumber hukum dia pun bukan kata hadis tu ada perbincangan atau hadis ahad. Sabit jelas dalil Quran, dalil sunnah. Wajib puasa Ramadan, tak payah. Ada orang tak puasa Ramadan, mufti tak keluar fatwa, tak payah awak keluar lah puasa Ramadan. Tanya mamat tepi jalan pun tahu. Fatwa membabitkan hal-hal yang mungkin tak jelas ataupun perlu kepada penjelasan. Bukan semua orang tahu. Bukan al-ma'lum minad-din bid-darurah. Bukan semua orang tahu. Okey. Ketika zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, hukum hakam syarak diambil daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu apa? Ataupun mereka melihat daripada perbuatan Nabi, lalu mereka ikut perbuatan Nabi. Ataupun mereka mendapat iqrar daripada Nabi. Iqrar maksudnya Nabi akui benda tu. Mudah ceritalah. Nabi tengok Khalid Al-Walid makan dhab, makan bewak pasir tu, Nabi tak larang. Nabi tak makan, tapi Nabi tak larang. Ajuduni a'afu, aku rasa loya, kata Nabi. Walaisa bi ardi qaumi, tak ada di tempat kaum aku tak tengok mereka makan. Khalid tibai makan, okey. Wanita-wanita yang ada kata bagi tahu Nabi tu dhab, Nabi tak larang. Kalau Nabi, kerana Nabi ni mustahil lepas Khalid makan Khalid tanya, boleh makan Rasulullah? Memang ikut-ikut tak boleh, tapi hang duk makan, aku segan abang. Hak tu kita, Nabi tak ada. Ha? Jadi pada masa hayat Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, iqrar Nabi menjadi sumber kepada para sahabat. Al-Quran turun, Al-Quran sumber utama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya pada perkara-perkara yang tak jelas. Kalau Nabi tak larang dalam hal-hal yang membabitkan muamalah dan seumpamanya, sahabat faham benda tu tak dilarang. Azal umpamanya, iaitu mengeluarkan air mani di luar daripada rahim isteri ketika persetubuhan untuk mengelakkan dapat anak. Kunna na'zalu Qur'anul yanzal. Kami telah melakukan azal, Quran turun, maksud Quran tidak melarangnya. Jadi sahabat itu sumber mereka. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, orang tanya sahabat Nabi. Bila orang tanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada berapa perkara-perkara yang kategori hal yang ditanya. Ada perkara yang jelas, sahabat semua sepakat. Ada perkara yang memang Nabi buat, tapi Nabi tak jelaskan adakah yang ni wajib mesti buat, kalau tinggal jadi satu salah, ataupun ia sunnah saja buat. Itu menyebabkan kadang-kadang para sahabat berbeza pendapat. Ada hal yang Nabi buat, sahabat pun semua tahu Nabi buat, tapi adakah ia dibuat kerana ia ibadah ataupun ia bukan ibadah, tuntutan agama? Kadang-kadang sahabat berkhilaf pendapat. Maka di kalangan sahabat itu sendiri banyak hal-hal yang lain lagi lah. Ada sahabat yang tak mendengar sebahagian hadis Nabi. Ada sahabat yang melihat Nabi buat hal tertentu tapi mempunyai penafsiran yang tersendiri. Maka di kalangan sahabat itu sendiri ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan mereka. Ada tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Abbas, dia cenderung kepada kelonggaran. Ada tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Umar, dia cenderung sedikit kepada mengetatkan pandangan-pandangan yang menjadi amalan dia. Sehingga, dan ada khulafa' Rashidin dan sahabat-sahabat yang lain yang memberikan pandangan tentang hukum hakam syarak. Of course, apabila sahabat memberi pandangan dalam hal-hal yang sebahagian dalam hal-hal yang tidak diputuskan wajib ataupun tidak, ataupun hal-hal yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berijtihad dengan pandangan mereka, sahabat sendiri kadang-kadang mempunyai pandangan yang berbeda. Ingat, dalam hal-hal yang jelas dalam agama, orang tak berbeda. Saya katalah Islam ni semua berbeda pula. Semayang wajib, semayang wajib, puasa orang tak berbeda. Wajib semayang subuh, orang tak berbeda. Yang nak berbeda, bismillah perlahan ke ataupun kuat, dia berbeda. Semayang subuh tu orang tak berbeda, semayang isyak tu orang tak berbeda. Apabila hal itu berlaku, sahabat ada anak-anak murid sahabat lagi. Bila ada anak murid sahabat, mereka akan mendengar daripada guru mereka dan masalah akan bertambah besar. An-nusus mahdudah, nas itu terhad, tetapi al-aqdiyah, kejadian-kejadian, al-ahdas mutajaddidah, nas, hal-hal yang berlaku bertambah-tambah, ada benda baru yang dulu tak berlaku pada zaman Nabi, berlaku pada zaman sahabat, berlaku pada zaman tabi'in, berlaku soalan-soalan yang luar, memerlukan ijtihad-ijtihad yang kadangkala ijtihad itu benar-benar menyebabkan para ulama ataupun para ulama di kalangan tabi'in dan sahabat itu berbeda-beda pendapat. Kenapa mereka berbeda? Dia panggil zanniyatud dilalah. Karena dalil tu boleh dipaham lebih daripada satu pemahaman. Okey. Kenapa saya sebut mukadimah ni? Supaya kita faham mukadimah ni. Daripada isinilah maka wujudnya, lahirnya tokoh-tokoh ulama sepanjang zaman. yang besar di dalam sejarah. Kita selain daripada ada sahabat, mazhab sahabat, mazhab ni jalan fiqh mereka. Walaupun sahabat tu sendiri tak, walaupun mazhab tu akhirnya diterjemahkan sebagai jalan fiqh yang mempunyai kaedah-kaedah yang tersendiri, tetapi secara umumnya maksud jalan bagaimana satu orang itu memahami fiqh dia. Kemudian lepas daripada itu lahir tokoh-tokoh di kalangan anak murid sahabat. Lahir jago-jago ilmuan di dalam ilmu-ilmu fiqh ni. Ilmu ni banyak lahir jago-jago ilmu dan fiqh. Ada al-fuqaha usaba'ah. Ada fuqaha yang tujuh. Yang duduk di Madinah. Ini sebelum lagi Imam Syafi'i, sebelum Abu Hanifah, sebelum Imam Malik, sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Ahmad lagi. Mereka sedikit awal, mereka dah ada terkenal sebagai rujukan fiqh. Sa'id bin Musayyib umpamanya, menantu Abu Hurairah, ahli rujukan di dalam fiqh. Urwah ibn Zubair umpamanya, ni di kalangan fuqaha yang tujuh Madinah, alim di dalam fiqh. Al-Qasim bin Muhammad umpamanya, alim di dalam fiqh. Kharijah bin Zaid umpamanya, alim dalam fiqh. Abu Bakar bin Abdul Rahman, alim di dalam fiqh. Sulaiman bin Yasar, alim di dalam fiqh. Menjadi rujukan sebagai ulama-ulama Madinah. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, alim di dalam fiqh. Demikian juga Nafi' Maula ibn Umar, juga merujuk rujuk dalam fiqh. Fuqaha-fuqaha ini menjadi rujukan. Kalau di negara-negeri yang lain, di Naisabur, Islam dah mula berkembang, kemudian besar. Tempat Imam Bukhari, di Naisabur, ada Ishaq bin Rahuyah, ataupun dibaca dengan Rahawaih oleh sebahagian. Wal muhaddithuna la yuhibbuna al-waih. Muhaddithun tak suka perkataan waih. Ishaq bin Rahuyah umpamanya. Kan? Ada di Syam, Al-Auza'i. Ini imam yang besar. Ada Sufyan al-Thawri umpamanya. Di Mekah ada Sufyan bin Uyainah. Ini semua jago-jago besar. Di Mesir sebelum Imam Syafi'i datang, ada Al-Lais bin Sa'ad. Ha, di dalam fatwa perkelih pun ada diambil Lais bin Sa'ad tentang menyusu. Kita bincang tentang fatwa Lais bin Sa'ad. Ada Ikrimah Maula Ibn Abbas. Ini juga alim. Ada di dalam tafsir seperti Mujahid bin Jabr, anak murid Ibn Abbas, alim. Semua mereka telah memberikan pandangan-pandangan mereka tentang hukum. Ada Abu Thawr di Baghdad. Ada Imam Ahmad. Setelah Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad. Nanti saya akan sebut beberapa perkara. Okey. Kenapa saya sebut semua ni? Untuk memberikan ni secara rambang lah saya nak. Untuk memberikan banyak lagi pendetailannya. Nak memberikan gambaran kepada saudara-saudari sekalian. Bahawasanya fiqh ni bukan empat mazhab sahaja. Ahli fiqh ni ramai. Alim. Sebelum imam-imam yang empat dan selepas daripada imam-imam yang empat juga. Jadi mereka adalah merupakan khazanah fiqh. Tetapi Allah telah takdirkan empat imam ini, mereka paling kukuh disebabkan faktor-faktor banyaklah. Faktor-faktor fiqh mereka ditulis, manhaj mereka lebih jelas, dan kemudian anak murid mereka mewarisikan buku tu, ada orang yang menyebarkan, banyak hal. Saya sebelum nak baca fatwa perlis ni, saya nak quote, saya kebetulan saya hari ni saya ambil Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia tulis satu buku Fiqh Jihad. Dalam Fiqh Jihad itu dia buat mukaddimah dia sikit. Saya nak ambil mukaddimah macam mana dia bincang fatwa dikeluarkan. Tajuk dia Al-I'tiraf min bahril fiqh kullihi. Mengiktiraf daripada semua lautan fiqh. Dia kata الانتفاع بكنوز الفقه الإسلامي واعتراف من بحاره الزاخرة دون تحيز لفقه مذهب دون مذهب ولا انغلاق على إمام دون إمام Dia kata dengan mengambil manfaat daripada kunus fiqih Islami dan mengiktiraf dengan luasnya fiqh ini, dengan tanpa ta'asub kepada satu mazhab melebihi mazhab yang lain, terikat dengan satu imam melebihi imam yang lain. Itu dia kata. Macam mana cara untuk membuat kajian? Dia kata bal na'tabiru hadhihi tarikatul kubra milkan li kulli bahithin. Kita hendaklah mengiktiraf bahawasanya semua khazanah fiqh ini ialah peninggalan besar yang menjadi milik kepada setiap para pengkaji. Ya ghusu fi a'maqiha, dia masuk ke dalamnya. Wa yastali'u ala khabayaha, dia mengkaji segala yang ada di dalam rahsia-rahsianya. Wa yunaqibu fi zawayaha, dia ni bahasa dia maksudnya dia menyelidiki apa, tengok daripada segala sudutnya. Muqarinan baina qaulin wa qaulin, dengan membandingkan satu qaul dengan qaul yang lain. Wa baina dalilin wa dalilin duna ta'assub li ra'yin, antara dalil dengan dalil tanpa ta'assub dengan satu pendapat. Au taqlidin daimin li madhhabin, ataupun tanpa taqlid daimin li madhhabin, sentiasa taqlid dengan satu mazhab. Kata dia bal qad na'khudhu marratan bi ra'yi Abi Hanifah, bahkan kadang-kadang kita ambil pandangan Abu Hanifah. Wasani bi ra'yi Malik, yang kedua kita ambil pandangan Malik. Wasalis wa rabi' wa khamis bi ra'yi Syafi'i, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima ambil pandangan Syafi'i. Au Ahmad atau Ahmad kiri dalam mazhab zahir. Bal qad nakhruju fi ba'di juz'iyat, bahkan kadang benda-benda yang detail ini Zaidiyah, kepada mazhab Zaidi. Maksud mazhab Zaidi dalam fiqh, bukan dalam wal Ja'fariyah. Ja'fariyah dalam fiqh, bukan dalam akidah. Awil Ibadiyah ataupun Ibadiyah. Idza wajadna al-hall fiha, jika kita dapati ada penyelesaian di dalam mazhab tersebut. Panjang dia bahaskan. Kemudian dia kata bal qad nakhruju anil madhahib kulliha ila sahat ar-rahbah li fuqaha'i as-sahabati wat tabi'in wal atba', bahkan kita mungkin keluar daripada mazhab keseluruhannya, kita pergi ke dataran fiqh yang luas, iaitu kepada dataran yang luas, iaitu dataran fuqaha, para sahabat, para tabi'in dan atba', yang saya telah sebut nama mereka tadi. Mimman laisa lahum madhhabun matbu', mereka yang tak ada mazhab yang diikut pun, maksudnya tak ada orang kata ni mazhab khusus macam mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Kita pergi mana mazhab itu? Seperti apa? Kal khulafa ar-rasyidin, seperti mazhab al-khulafa ar-rasyidin. Ha? Tak ada mazhab matbu', orang tak kata mazhab Omar, tetapi itulah mazhab sebenarnya. Ha? Wa ibn Mas'ud, wa ibn Abbas, wa Aisyah, wa Mu'adz, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit. Kita ikut pandangan Ibn Abbas, Aisyah, isteri Nabi, Mu'az, Ka'ab, Zaid bin Thabit, wa ghairihim minas sahabati radhiyallahu anhum, dan semua di kalangan mereka, di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, wa talamizihim, dan anak-anak murid sahabat. Man 'urifu bil fuqaha as-sab'ah, yang dikenali dengan fuqaha yang tujuh yang saya telah sebutkan nama mereka tadi. Kemudian dia sebut Sa'id bin Musayyib, dia sebut Sa'id bin Jubair, dia sebut Ikrimah, dia sebut Mujahid, dia sebut Atha' bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Al-Hasanul Basri di Basrah, Al-Hasanul Basri kan, Muhammad ibn Sirin. Ramai orang tahu tentang mimpi ya, Muhammad ibn Sirin, buku tafsir mimpi, dia faqih. Muhammad ibn Sirin, Al-Qamah bin Qais umpamanya, alim, ini daripada Kufah, dia bersama dengan Ibrahim An-Nakhai, juga daripada Kufah. Kemudian Al-Masruq, kemudian Al-Lais bin Sa'ad yang saya sebut. Ini semua adalah dataran fiqh yang luas. Dataran fiqh yang luas. Inilah yang disebut, kerana fatwa perlih, bukan satu fatwa yang bila kita buat, perlih yang buat fatwa macam tu. Demikianlah tabiat fatwa dalam dunia ini. Ulama-ulama besar, bila mereka fatwa, memang mereka melihat kepada keluasan mazhab. Terutama pada zaman ini. Terutama pada zaman ini. Lajnah-lajnah fatwa antarabangsa yang tuan-tuan lihat di Europe, di apa, demikian tabiat fatwa mereka. Bahkan Qardawi dia sebut bahawa kama nu'minu anna al-fiqh al-haq laysa huwa an-naql min al-kutub. Bahkan kami beriman bahawasanya fiqh yang sebenar bukan sekadar petik apa yang ada dalam buku. Fa innal kutub tumassilu 'asraha wa bi'ataha. Karena buku itu mewakili zaman dia. Balil fiqh al-haq ijtihadul faqih li zamanihi wa makanihi. Bahkan fiqh yang sebenar ialah fiqh yang ijtihad seorang faqih alim untuk zaman dan masanya. Saya nak sebut berapa perkara supaya sebahagian orang dia kata kita kalau dah mazhab Syafi'i kita tak boleh keluar. Tidak ada satu alim di dalam sejarah dia satu mazhab dia tak keluar-keluar, tak ada. Semua alim mereka ada masa mereka akan keluar pada mazhab mereka. Dalam masalah-masalah tertentu walaupun usul asas dia mazhab itu, tapi apabila keadaan tertentu menuntut mereka akan mengambil pandangan yang lain. Siapa baca Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia akan tengok dalam majmu' berapa banyak pandangan-pandangan yang bukan pandangan Syafi'i yang asal yang telah ditarjihkan, dianggap kuat oleh Al-Imam An-Nawawi. Bahkan siapa yang mengaji mazhab Syafi'i, dia akan tahu mazhab Syafi'i ini ada dua, qadim dan jadid. Ini semua guru ta'mir kan, qadim dan jadid. Qadim semasa dia di Baghdad. Di Baghdad dia guna, dia tulis kitab Al-Hujjah dan Al-Imla. Di situ dia ada anak murid dia Abu Sa'ur, Za'farani dan tokoh-tokoh ini yang mewarisi kitab, dan juga Imam Ahmad yang belajar dengan dia. Kemudian apabila dia pergi ke Mesir, dia mewujudkan pandangan fatwa-fatwa yang baru, yang ini yang dinamakan mazhab Qaul Jadid. Qaul Jadid ni bahkan dia kata tak halal sesiapa yang mengambil qaul dia yang qadim, kena ambil qaul dia yang jadid. Qaul dia yang jadid, kalau di sana ditulis kitab Al-Hujjah, di sini dia tulis kitab Al-Um. Dan di sini ada mukhtasar Al-Muzani, anak murid dia di sini, dia yang baru ni seperti Al-Muzani dan yang lain-lain yang mengambil daripada dia. Walaupun secara umumnya mazhab Syafi'i itu dia pegang kepada qaul yang baru, qaul yang jadid, tapi ada lebih kurang 20 masalah dalam mazhab Syafi'i sendiri pegang qaul yang lama. Qaul yang lama tak ikut yang Imam Syafi'i kata jangan ambil qaul yang lama. Ada banyak antara yang tuan-tuan amalkan ialah tuan-tuan kata waladhallin amin. Itu qaul qadim. Qaul baru, siapa yang baca dalam Al-Um, Imam Syafi'i suka amin tu diperlahankan. Seperti mana di dalam mazhab Hanafi. Tapi, ulama Syafi'i sendiri tak amalkan yang qaul Imam Syafi'i yang baru, dia amalkan yang lama. Dalam qaul Imam Syafi'i yang baru, baca surah, kita amalkan baca surah ni pada rakaat yang pertama dan kedua, bagi sembahyang yang 4 rakaat. Betul tak? Tapi dalam qaul yang baru, bagi rakaat yang ketiga dan keempat pun dibaca surah juga. Yalah, ada hadis juga yang menyokong hal itu. Tapi qaul itu tak dipegang. Bahkan ada qaul yang tak dipegang sama sekali, tak dipegang, iaitu pendapat Imam Syafi'i bahawasanya sesiapa yang berwuduk menyentuh wanita sekalipun wanita mahram, sentuh ibu ke adik dia, batal wuduk. Itu qaul jadid. Qaul qadim kata sentuh mahram tak batal. Yang batal ialah wanita wanita yang dia boleh kahwini. Jadi ini adalah kaul mazhab Syafi'i yang diamalkan adalah kaul yang lama, tak diamalkan kaul yang baru. Kaul yang lama lagi apa? Lebih kurang dah 20 masalah. Saya tak ingat semua. Okey, salah satu antaranya lagi ialah azan subuh. Hayya 'ala as-salatu khairun minan naum. Kaul yang baru tak ada as-salatu khairun minan naum. Kaul qadim yang lama as-salatu khairun minan naum. Imam Syafi'i kata amalkan kaul yang baru, tapi ayat tu pegang kaul yang baru. Kalau nak ambil pada dia, ambil kaul yang baru. Dalam mazhab Syafi'i dia amalkan yang lama. Yang menjadi pegangan ialah yang lama. Ini semua untuk saya sebut contoh-contoh untuk memahamkan kita bahawasanya keluasan mazhab telah berlaku di dalam sepanjang sejarah. Jangan orang pegang perlih ni pelik. Orang satu je dia banyak sangat. Tak. Yang kita sedang cakap berhubung dengan fatwa. Okey, sama-sama tuan buka ni, kita baca sama-sama. Satu, jawatan kuasa fatwa dalam mentarjih dan mentarjihkan itu maksud menilai dan memilih pandangan-pandangan hukum tidak terikat dengan hanya satu mazhab fiqah. Sebaliknya membahas dan mentarjihkan, yakni menilai dan memilih pandangan-pandangan fiqah yang ada dalam empat mazhab utama atau selain daripadanya dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah jika ada keperluan untuk berbuat demikian. Maksudnya dalam pandangan fiqah bila nak tentukan satu hukum dalam mesyuarat fatwa kita, kita tak ambil satu mazhab saja. Kita bentangkan pandangan semua mazhab. Daripada pandangan semua mazhab itu, kita tarjih. Tak ada pandangan yang kita sendiri buat, tak ada. Kita tarjihkan pandangan. Yang ini kita pilih yang mana kita rasa daripada sisi pendalilan mereka, zaman yang kita ada, keadaan yang wujud, itu lebih tepat ataupun itu lebih sesuai. Kita pilih yang itu. Kalau boleh di kalangan empat mazhab. Kalau yang empat ni pun tak cukup, macam yang Qardawi buat tadi, kita pi lagi berapa lagi qaul-qaul yang lain. Qaul-qaul yang lain. Tadi ada orang bahas tentang apa? Nasab anak. Dr. Akram kata ada yang kurang daripada 6 bulan. Fatwa perlih telah menyelesaikan banyak masalah daripada menjadikan orang menanggung aib sepanjang zaman, bapa dia dan anak itu menanggung malu tanpa sebab. Kita pilih kaul dalam masalah ni. Walaupun ada kaul ni di kalangan mazhab Abu Hanifah, dikaitkan pandangan Abu Hanifah dalam hal ni, ada qaul-qaul fuqaha-fuqaha yang kita sebutkan tadi, mereka juga memberikan pandangan ini. Sebab itu lebih membantu dalam menyelesaikan masalah dan lebih kukuh dari segi pendalilan pada sisi pandangan jawatan kuasa. Dua, bagi hukum hakam yang telah ada dalam mazhab-mazhab muktabar yang tidak berkait dengan faktor perubahan, jawatan kuasa akan memastikan pandangan yang dikeluarkan telah didahului oleh mana-mana mujtahid muktabar yang terdahulu. Yang ini bagi hukum hakam yang tak perlukan ijtihad baru, tak ada kaitan dengan perubahan zaman, tak ada keadaan yang mendesak, ada dalam kitab-kitab yang lepas, kita akan cuba pastikan pandangan yang kita keluarkan itu memang telah ada kaul di kalangan ulama-ulama mazhab. Tak ada, saya sebut, selalu sebut, tak akan ada. Tuan-tuan boleh cari satu pendapat dalam jawatan kuasa perlih ini, keluar satu hukum, tak ada satu mazhab kata pandangan tu. Tak ada. Tak ada. Tiga, bagi isu-isu baharu yang tiada fatwa daripada para mujtahid yang terdahulu, jawatan kuasa fatwa akan melihat kaedah dan hujah yang digunapakai dalam ijtihad para mujtahid dan membandingkannya dengan isu berkaitan. Dalam isu semasa seperti ini, keputusan fatwa semasa di pelbagai peringkat juga diambil perhatian. Ada benda baru macam COVID dulu. Isu nak tutup masjid umpamanya, takut orang terkena COVID umpamanya. Isu nak jarakkan umpamanya. Kita ambil kira semua. Hal-hal tu jarang berlaku. Tak disebut dalam kitab fiqh. Tapi kita ambil kira. boleh tak penjarakan kalau sekiranya ada benda yang membahaya, mengelakkan daripada penyakit, atau seorang tak merapatkan. Kita bandingkan pula antara tanggungjawab menjaga diri daripada kena penyakit dengan sunnah merapatkan saf. Itu semua kita ambil kira. Kerana hal tu memang nak rujuk dalam kitab fiqah tak ada. Walaupun ada Ibn Hajar menyebut masjid-masjid ditutup pada zaman berlakunya wabak. Tapi kita ambil kira bagaimana pelaksanaannya. Kerana hal itu berlaku bukan kosong. Argument pada kes-kes yang hampir serupa walaupun tak sama telah kita ambil kira di dalam mengeluarkan fatwa. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk jawatan kuasa fatwa, dia nak keluar fatwa, dia tak boleh. Dr. Basri, Dr. Akram, saya dan semua yang duk ada, Dr. Ruzaimi, Dr. Zaharuddin, semua yang duk ada ni, bila nak keluarkan fatwa, kita 15 orang, kita nak keluar fatwa berhubung dengan perubatan, kita sendirilah fikir, Google-Google tengok macam mana, lepas tu kita keluar. Tak boleh. Kita akan panggil pakar perubatan berkaitan, main bentang pada kita. Dia kena ceritakan macam mana dari segi. Kalau kita tak puas hati dengan penerangan dia, kita cari lagi yang lain yang berbeza pandangan dengan dia, bagi pandangan kat kita. Sehingga baru kita rasa jelas, baru kita keluarkan pandangan kita. Sebab tu kadang-kadang tengok, ada doktor juga dalam fatwa. Bukan, dia datang untuk sesi itu saja. Pakar haiwan ke, kita nak bincang tentang makanan ikan yang kita keluar, haram ke halal. Ikan dia berapa hari bila dia makan najis, dia hilang najis di tubuh dia. Kita panggil bahagian akwa tu. Kita panggil bahagian tu. Mari terang pada kita. Kita tanya dia. Kita nak keluarkan tentang alkohol tu. Kita panggil bahagian kementerian dan orang yang terbabit. Barulah sesuatu fatwa itu boleh dibuat. Keempat, bagi peramalan ibadah di perlis, jawatan kuasa fatwa banyak menterjeh, yakni menilai dan memilih apa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Ini kita beritahu dalam keadaan banyak. Tuan-tuan tengok, bismillah perlahan, bismillah tak kunut. Ini dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Imam Ahmad. Dan juga mazhab lain juga tidak kunut seperti mazhab Abu Hanifah. Kan? Ramai banyak juga amalan-amalan yang lain sebenarnya diamalkan di atas pandangan dalam mazhab Syafi'i yang diamalkan. Tiada fatwa dalam hal ehwal ibadah negeri Perlis yang terkeluar daripada kaul imam-imam mazhab dan para mujtahid yang diiktiraf umat. Secara umumnya jawatan kuasa akur dengan semua khilaf yang mu'tabar dalam ibadah, tetapi memilih kaul yang diterjehkan, yakni dinilai, dipilih untuk amalan rasmi. Maksudnya tak ada lagi. Tengok kalau amal ibadat senarai puasa, ada senarai kan? Untuk bulan puasa, semayang terawih ke apa, semua yang kita tarjihkan itu ada di dalam qaul-qaul imam di dalam mazhab, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hanbali. Tak ada qaul yang Perlis keluarkan, tak ada siapa kata Perlis yang kata, tak ada. Semua telah didahului oleh imam-imam. Dalam masalah yang khilaf, fatwa i'tiraf, kita i'tiraf. Bismillah perlahan pun kita kata, bismillah kuat pun kita tak kata bid'ah. Tapi kita kata amalan rasmi yang diterjehkan ialah bismillah perlahan bagi bacaan yang jahar. Kalau ada orang bismillah kuat, dia bukan imam, dia semayang sendiri, tidak ada apa-apa kesalahan di sisi perundangan kita. Kata dia kunut, tidak ada kesalahan di sisi undang-undang kita. Tapi bila dia jadi amalan rasmi, iaitu dia mengamalkan sebagai imam rasmi di masjid yang dilantik oleh kita, dia mengamalkan amalan yang diterjehkan oleh kita. Habis itu orang kata Perlis, dia kata kunut sesat. Itu dia sendiri reka, dia sendiri beroyan. Dia tak ada, kita tak keluar fatwa tu. Sebab itu sila baca teks fatwa tu. Kita akan kata ada pun sekian-sekian khilaf yang mu'tabar. Semua ujung tu kita akan melihat perkataan khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar, maksud khilaf yang di'i'tiraf. Walaupun sebahagian amalan tu ada ulama' yang menyebut bid'ah, seperti kunut subuh. Ada ulama' yang menyebut bid'ah. Tapi dalam fatwa kita, kita tidak mention perkataan bid'ah tu. Kita kata bahawasanya kita tak memilih yang itu. Kita tak memilih kerana kita tahu hal itu telah ditarjihkan di dalam mazhab Syafi'i. Dan khilaf itu mu'tabar, khilaf yang mu'tabar ni khilaf yang ada dalil dia yang kuat. Khilaf yang maksudnya khilaf ni semuanya mengemukakan dalil. Bukan khilaf syok-syok ustaz di sandak di dinding dia pun berkhilaf dengan orang lain. Bukan. Khilaf yang datang daripada perbahasan fiqhi, perbahasan fiqah. Itu maksudnya. Jadi jika kita lihat dalam fatwa amalan negeri Perlis ini, dia dalam keadaan demikian. Dalam keadaan demikian. Sebahagian orang tu dia kata mazhab dia pun tak tahu. Macam dia kata lah mazhab Syafi'i, patutnya lepas semayang kena zikir kuat-kuat ramai-ramai dan kemudian baca doa ramai-ramai. Perlis ni tak ikut. Itu bukan mazhab Syafi'i. Dalam Al-Um terang-terang tak ada tu. Boleh baca. Disuruh perlahankan. Melainkan untuk mengajar. Untuk satu ketika dan kemudian diamkan. Kitab-kitab dalam mazhab ulama-ulama Syafi'i tidak suka zikir yang kuat sehingga mengganggu orang ataupun dikuatkan zikir. Itu kadang-kadang orang yang dakwah ni mazhab Syafi'i, depa ni mazhab lain, dia pun tak tahu Syafi'i itu Syafi'i apa. Kita tanya mazhab Syafi'i itu ambil di mana? Dah depa kata mazhab Syafi'i macam tu. Mazhab ni dia ada sumber dia untuk dirujuk. Dia ada sumber dia untuk dirujuk. Dan ada kaedah-kaedah dia untuk dibaca. Membezakan qawla yang asah, yang masyhur, qawl ashab dia, yang sahih, yang asah. Dan macam-macam lagi kaedah di dalam membaca buku-buku bagi setiap mazhab. Ada kaedah-kaedah yang tersendiri. Okey. Dalam hukum hakam munakahat dan muamalat, munakahat ni pernikah kahwin. Tuan-tuan perempuan ada tak ni? Dalam hukum hakam munakahat dan muamalat, penderian jawatan kuasa fatwa lebih terbuka dengan melihat kepada nas dan maslahah dalam masa yang sama berusaha memastikan fatwa yang dikeluarkan mempunyai asas daripada mazhab yang empat atau para mujtahid yang lain. Maksudnya dalam nikah kahwin, muamalat, fatwa kita taklah sangat tertumpu pada mazhab Syafi'i dan Hanbali. Kita lebih luas. Sebab itu tuan-tuan tengok, macam saya selalu duduk sebutlah, harum manis pun kena zakat kat Perlis ni. Itu samalah mazhab Hanafi umpamanya. Umpamanya hak penjagaan anak kita tarjihkan pandangan bahawasanya maslahah anak lebih diambil kira daripada latar belakang agama ibu ataupun bapa. Ini kita lihat kaul, sebagian kaul lah mazhab Malik. Dan walaupun bukan dia kaul utama, tapi yang disebut di sebagian fuqaha Malik dan juga sebagian fuqaha dalam mazhab Ahnaf. Karena kita ambil kira banyak faktor. Kalau mak tu umpamanya, kalau anak bapa tu jaga, bapa tu kena kaki dadah ke apa yang membahayakan anak, kita ambil kira juga soal kemaslahatan, the interest of child, kan, maslahah kepada budak-budak tersebut. Jadi kita lebih luas dalam hal tu. Sebab tu tengok mungkin tadi tengok fatwa-fatwa yang telah dibentangkan tadi tentang janin, tentang berniaga dengan non-muslim, tentang masalah tanam rambut dan seumpamanya. Ada kita ambil daripada Ibn Taymiyah tentang qasar yang kadang-kadang keluar Ibn Taymiyah daripada mazhab Hanbalinya. Dan kemudian banyak lagi contoh-contoh ni, kita lebih kadang-kadang walaupun sampai hal-hal ni kita lebih luas. Kenapa? Ia membabitkan urusan-urusan orang nak kena keluar bekerja, pegawai kerajaan berurusan, kan? Okey. Dalam pelaksanaan rasmi hal ehwal ibadah, munakahat dan muamalat di negeri Perlis, termasuk dalam masalah-masalah khilafiah yang muktabar, adalah berasaskan tarjih, yakni pemilihan dan penilaian pandangan yang diputuskan oleh jawatankuasa negeri Perlis. Maksudnya pelaksanaan rasmi. Habib, kalau tengok di masjid tu, kenapa kata tak kata kunut tu salah? Kalau orang kunut tu tak jadi salah. Kenapa di masjid tak kunut? Itu rasmi. Kena rasmi, kita telah memutuskan tiada kunut berterusan subuh. Itu pada pandangan kita, pandangan yang pendapat yang lebih kuat. Kenapa bismillah perlahan? Kita pendapat itu lebih kuat. Kita tak kata yang satu lagi itu sesat ataupun salah. Kita kata itu pernah khilaf. Tapi yang rasmi ialah apa yang telah kita tarjihkan. Amalan yang rasmi yang lihat ada perhimpunan dalam kerajaan negeri ke apa, kalau yang dilaksanakan itu ialah secara yang rasmi. Saya nak buat contoh lah. Satu orang main semayang masjid di negeri Perlis umpamanya. Dia tengok subuh tak kunun. Lepas pada tu dia tu sendiri semayang seorang-seorang dia lambat, dia kunun. Tak ada masalah, itu dia punya solat. Tak rasmi. Maksudnya tak rasmi di sepada amalan negeri. Dia punya. Jadi kita tak kata kita buat laporan tahan satu orang telah kunut begini, tak ada. Ha? Tak ada tindakan macam tu. Itu dia punya. Ha. Ha, tapi kalau lepas sembahyang tu dia buat takbir dia kali, ha, kita panggil sesat lah. Ni apa pula ni? Kan? Ha, jadi dia tambah amalan yang tak ada dalam mazhab semua. Maksudnya amalan individu dia sembahyang di rumah dengan anak-anak pinak dia. Subuh tak mai ke masjid, dia sembahyang di rumah walaupun kita galak mai masjid, dia kunut dengan anak-anak dia. Kita tak timbul masalah. Kalau orang adu pun kita tak ambil pot pun. Kenapa? Kerana itu pilihan dia. Pilihan dia. Rasmi tak? Rasmi apa yang kita tarjihkan. Kita bukan mencengkam amalan peribadi. Tengok. Tengok yang berikutnya. Yang ketujuh. Ada ni? Teks ada? Okay. Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis tidak menetapkan pemilihan mazhab untuk amalan individu dalam persoalan ibadah selagi tidak bercanggah dengan nasyarak. Maksudnya untuk diri dia terpulang pada dia. Ha? Macam haji, mazhab kadang-kadang khilaf. Kan? Kalau tanya kita, mungkin sentuh laki perempuan tanpa menimbulkan syahwat dan seumpamanya, kita tak katakan batalkan apa nama wuduk. Tapi kalau dia kata batal, dia sendiri nak ambil wuduk, itu hal dia. Dalam jawatankuasa fatwa, jilatan anjing sahaja yang wajib dibasuh dengan 7 kali dan 1 dengan air tanah. Kalau kena babi tak wajib basuh 7 kali dengan air tanah. Basuh sehingga hilang kesan bau, warna dan rasa. Rasa tu tak boleh tentu rasa. Yang tu ya, dari bahasa lama lah. Tak wajib. Itu pandangan kita. Kita tarjih pandangan tu. Tapi kalau satu orang dia kena najis babi, dia tetap nak basuh 7 kali, itu pulang kat dia, urusan diri dia. Tapi yang kita keluarkan untuk jaib sini, bila mana dia nak buat operasi, nak tengok cucian di yang halal ni, standard halal, kita tak kata wajib. Kalau babi, basuh hingga hilang kesan, tak payah air tanah. Sebab hadis tu sebut anjing, jilatan anjing saja. Kita pakai pendapat itu. Kita pakai pendapat itu. Kalau individu dia nak basuh sampai rejam diri dia pun, dia punya hal. Jangan dia wajibkan pada orang lain. Karena kita tidak menetapkan amalan mazhab peribadi orang. Okey. Seseorang boleh memilih mana-mana mazhab muktabar dalam melaksanakan amalan ibadah secara peribadi. Walau bagaimanapun, pelaksanaan umum ibadah masyarakat terikat dengan fatwa yang dikeluarkan. Bila umum, buat secara umum, membabitkan orang ramai, ikut fatwa. Kalau tidak, kita tak ada penyelarasan. Okey, yang berikutnya ialah yang ke-8. Tuan-tuan dan puan-puan, faham tak penerangan saya ni? Faham tak? Kau duduk tunggu nak bagi habis, nak makan nasi. Faham tak? Saya lagi faham maksudnya bila orang bertanya, tuan-tuan boleh habang boleh? Boleh habang? Ha, okeylah. Adapun perkara munakahat dan muamalah yang menjadi amalan masyarakat di dalam berurusan sesama manusia, setiap individu terikat dengan fatwa yang dikeluarkan. Ini berasaskan kaedah keputusan pemerintah menghilangkan khilaf. Kerana hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah mengangkat khilaf. Macam mana? Suami, saya selalu buat contoh ni. Ha, nak bagi faham. Contoh ni paling mudah faham. Suami kata kat isteri dia, dia geram kat kita, aku talak hang 10 talak. Ada kepala meletup sikit kan? 3, dia bagi the first round tu dia bagi 3 talak. Kalau dia rojok, dia tu duduk di Kedah, dia rojok ke mahkamah Kedah, maka jatuh apa talak? 3 talak. Kalau rujuk di mahkamah perli, jatuh berapa talak? 1 talak. Katakanlah isteri dia kata, abang bagi sampai 3 sampai hati abang. Ini cerita di Kedah. Bukan nak hina orang Kedah, nak contoh. Tak ada kaitan hina atau tak hina. Ini contoh. Suami dia kata, walaupun sebut 3, tapi sebenarnya jatuh 1 ya ikut-ikut. Isteri dia kata, mana ada? 3-3 lah. Saya pun lama duduk tunggu peluang ni. Contoh-contoh lah kan. Tak. Ada pada 3-3. Isteri dia kata, tak, saya dah mengaji daripada kecil, 3-3. Suami dia, tak, 3-1 bagi pusingan yang pertama. Tak apa. Kita kena pergi rujuk. Ke mana? Ke mahkamah. Rujuk mahkamah di Kedah. Mahkamah Kedah pun kata 3 hukumnya. 3 ketika itu jadi berapa? 3 kerana perselisihan antara dua pihak. Bila campur tangan pemerintah, keputusan pemerintah memutuskan hal ni. Tuan-tuan faham tak? Faham tak? Tak faham lagi contoh lain pula. Dia berselisih di negeri Perlis. Suami dia kata, ambil abang bagi sampai 3, habislah kita. 3-1 ya, ikut. Kita kali pertama. Tak nak kira 3-3 lah. 3 mana? 3-1 ya abang mengaji. 3-3. Jom kita pergi rujuk mahkamah. Mahkamah kata, 1. Jadi jatuh berapa? 1. Kerana hukum pemerintah, dalam hal perselisihan ni, dia mengangkat persisihan tu, hukum pemerintah tu yang memutuskan. Saya buat contoh hal lain, lagi faham. Isteri dia kata 3 di Kedah. So suami dia kata 1. Lama-lama kenapa abang kata 1? 3. Saya duduk mengaji 3, 1. Han tak percaya, han dengar. Dia pun bagi mana siapa lah, ceramah ke apa. Isteri dia dengar, isteri dia convince. Isteri dia accept. Isteri dia terima. Betul dia kata no. Tak apalah kita kira 1. Jadi dia pun mengadu kepada hakim tanpa khilaf. Dia pun mengadu kepada hakim, talak yang pertama telah berlaku. So tak ada khilaf, tak ada persisihan kalangan dia. Kami telah cerai 1 talak. Kalau dia habang 3, hakim tu bagi 3 lah. Dia habang kata 1, hakim putuskan sah, 1 lah. Ha, melainkan dia habang, sebenarnya dia buat 3, tapi saya kata, itu balik pada hakim. Ha, tapi kalau dia habang, sebenarnya kami telah cerai dengan talak 1. Sebab isteri dia convince, hak 3 tu sebenarnya kira sah, 1. Dia habang 1. Itu maksudnya. Tapi kalau berlaku perselisihan, pemerintah memutuskan. Itu kaedah. Walaupun kadangkala yang pemerintah putuskan itu bukan yang paling kuat, tapi bagi nak mengelakkan perselisihan. Nak mengelakkan perselisihan. Fuqaha buat kaedah itu. Bukan ertinya yang pemerintah putuskan itu mestilah itulah pendapat yang kuat di sisi syarak. Bukan, tak. Tapi oleh kerana pemerintah memilih, kuasa penyelesaian mengelakkan manusia berbalah itu menjadi tanggungjawab pemerintah. Keputusan pemerintah selagi mana tak mungkar, diterima. Macam tu juga bila berselisih hal-hal berhubung dengan hukum hakam. Katakanlah dia kata anak kita ni boleh bin kepada suami dia. Tok Wan dia kata tak boleh. Suami, bapak dia kata boleh walaupun kurang daripada 6 bulan. Pemerintah boleh kata boleh. Maka bolehlah Tok Wan itu sedok buat kalut lah. Jadi ini adalah semua hal yang mana kalau ada perselisihan dalam muamalat, dalam seumpamanya, balik kepada keputusan pemerintah. Kesembilan. Oi, habis kan ni masa? Habis dah masa kita? Pengajian fiqah berdasarkan mazhab-mazhab yang muktabar dengan disiplin yang betul adalah dibenarkan, bahkan digalakkan dalam negeri Perlis. Penuntut ilmu hendaklah mengelakkan fanatik mazhab yang mengakibatkan pemusuhan sesama Muslim. Maksudnya, di negeri Perlis tak salah. Ada orang mengajak kitab fiqhul manhaji, boleh. Ada orang mengajar kitab Zadul Mustaqni dalam mazhab Hanbali, boleh. Ada orang nak mengajar di dalam kitab mazhab Hanafi ke, mengajar semua boleh. Yang penting dia jangan fanatik dan ajak berbalah. Bila berlaku pada masalah yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa, amalan rasmi ikut fatwa. Untuk dia bagi tahu dalam mazhab Syafi'i macam ni, dia bagi tahu itu mazhab Syafi'i. Terbaiknya dia bagi tahu juga lah mazhab yang perlu amalkan mazhab sekian-sekian. Jangan ada ni mazhab Syafi'i, hak perlu amalkan tak ada kunut tu sesat tu. Ha. Yang tu kita stop pengajian dia. Pasal itu tak disebut oleh mazhab Syafi'i, tak disebut kena pengajian fiqh yang mu'tadil, penyajian fiqh yang adil dan insaf akan meraikan khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar ni khilaf yang ada dalil, masing-masing ada dalil. Dalil itu mengikut kaedah pendalilan. Kalau pi menari kat kubur tok kenali, khilaf. Ada ustaz kata boleh, tak boleh. Yang tu tak ada khilaf. Yang tu satu kesesatan. Dua pi menari kat kubur tu. Yang tu orang tak panggil khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar ni khilaf yang berlaku di kalangan para fuqaha yang telah mengikuti sistem pendalilan yang betul. Fuqaha-fuqaha mu'tabar khususnya, kita mengambil kira khilaf itu sebagai khilaf yang... Contoh banyaklah. Di Perlis, khutbah tak pakai tungkat. Cuba baca fatwa pasal tak pakai tungkat. Kita kata memegang tungkat ketika khutbah adalah hukum memegang tungkat ketika khutbah adalah khilaf yang mu'tabar. Maksudnya, kita bagi tahu ada ulama fuqaha-fuqaha yang besar pun kata sunnah pegang. Tapi Perlis memilih tak pegang. Bila Perlis memilih tak pegang, di atas argumen-argumen yang kita pegang, termasuk argumen yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim, Nabi pegang ketika belum dibuat mimbar dan seumpamanya, khatib kita tak payah pegang lah. Dah itu keputusan di negeri yang kita ambil. Tak payahlah, tungkat tak ada ni, nak khutbah macam mana ni? Tak payahlah. Kan? Tapi kalau dia sendiri nak pegang tungkat dia seorang-seorang tengah padang dia nak pergi, itu hal dia lah. Sebab itu, ini maksud kita dalam fatwa ni, saya mengharapkan semua jelas. Ini saya secara impromptu sajalah. Mari sekadar apa yang terlintas untuk saya sebut di sini. Terima kasih banyak. Saya dengan ini bismillahirrahmanirrahim merasmikan majlis penutup kepada seminar penerangan isu-isu fatwa pangkat negeri Perlis ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya telah sempurnalah perkara-perkara yang baik. Dan insya-Allah kita akan ada siri-siri yang banyak lagi. Mudah-mudahan semua kita kongsi fatwa-fatwa ini untuk kita melihat bagaimana dia berbeza sikit. Saya nak sebut pada orang yang dengar ni, fatwa pihak yang mengeluarkan pandangan sahaja dengan kami yang fatwa ni pihak yang authority. Kami bukan fatwa-fatwa kena balik, tidak. Kami selepas fatwa kena fikir kesan fatwa tu pada pentadbiran negeri. Jadi sebab itu kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan yang kita sebut. Kenapa kita kata macam ni, kita tak putuskan dia terus, kerana kita mengambil kira soal pentadbiran, supaya dia tak jadi kacau dalam pentadbiran, dia selaras dalam pentadbiran. Kenapa kita tak kata semua satu pegang mazhab kita saja? Kenapa kita bagi ruang? Kerana kita pentadbir. Di bawah kita ada rakyat, dan rakyat tu ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang masuk ke dalam negeri Perlis. Kalau orang tu mai daripada Kelantan, mai daripada Terengganu, mai daripada tempat lain, masuk bah, berhentilah masjid negeri Perlis, kemudian dia semayang sama-sama dia, dia mungkin tak tahu peraturan kita, dia buat antara dia, bukanlah amalan yang rasmi, kebetulan, dia berhenti-berhenti, dia, kita tak menganggap itu sebagai satu kesalahan jenayah kepada dia. Dia semayang-semayang, dia pun kunutlah sama-sama dia, tapi jangan dia jadi imam. Dia sama-sama dia, dia berhenti, dia pun patutnya dia ra'ilah ahli tempat tu. Tapi dia tak tahu apa, tiba-tiba dia pun kunutlah, biasa dia pun kunut. Tiga orang lepas sembahyang, mai lambat, dekat pukul 7 dah nak keluar, apa pun kunut. Kita pun taklah kepung dia ambil tindakan, untuk dia ambil tindakan di bawah enactment syariah, kerana melanggar fatwa. Kita kata amalan peribadi dia. Selagi mana dia tak jadikan kempen Kempen ni macam mana? Kita jangan semayang dengan imam waktu pertama. Biar imam pertama habis dulu, kita buat hak belakang geng kita, geng kunut. Ini kempen. Ini cuba menjadikan sesuatu itu sebagai rasmi atau sebagai menyanggahi fatwa yang ada peruntukannya sendiri. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.